إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوم مسلمين yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian akidah pada kitab Masailul Jahiliyah, yakni Al-Masailul Lati Khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perangai-perangai jahiliyah atau sifat dan karakteristik orang-orang kafir di zaman jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada bab yang ke-80. Dan mulai dari bab ini sampai pada bab yang ke-84 atau 5 bab, insyaallah taala Al-Syekh rahimahullahu taala akan menyebutkan bentuk-bentuk perangai jahiliyah, yaitu al-ghulu salihin, sifat ghulu mereka, berlebih-lebihan mereka di dalam menghormati orang-orang saleh. Jadi ada sekitar 5 bab mulai dari bab ini ke depannya insyaallah taala secara khusus akan menyorot di antara bentuk atau sifat orang-orang jahiliyah dulu adalah sifat ghulu mereka, berlebih-lebihan mereka di dalam menghormati orang-orang saleh. Ada 5 yang beliau sebutkan. Yang pertama, ittikhadu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Yang kedua, ittikhadu athara anbiya'ihim masajida. Mereka jadikan bekas-bekas atau athar peninggalan para nabi mereka juga sebagai masjid. Kemudian yang ketiga, ittikhadu suruj 'alal kubur. Menjadikan pada kuburan-kuburan itu penerangan atau lampu-lampu. Yang keempat, ittikhadul kubur a'yadan. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat perayaan. Dan yang kelima, az-dzabhu 'indal kubur, menyembelih di pekuburan. Inilah 5 karakteristik jahiliyah yang menunjukkan sifat ghulu mereka terhadap orang-orang saleh yang telah meninggal dunia di kuburan-kuburan atau di peninggalan-peninggalan orang-orang saleh tersebut. Dan ini merupakan perkara penting yang harus diingatkan, karena ini memang merupakan sifat ahlul jahiliyah yang telah mengantarkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang mengantarkan ahlul jahiliyah dahulu sampai mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena sifat berlebih-lebihannya mereka ghulu di dalam menghormati orang-orang saleh. Ahlus sunnah wal jamaah menghormati dan mencintai orang-orang saleh, terutama dari kalangan para nabi dan rasul. Demikian pula dari kalangan awliyaullah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kecintaan ahlus sunnah kepada mereka tidak berlebih-lebihan. Adapun ahlul jahiliyah dan diikuti oleh ahlul bid'ah, kembali lagi kita diingatkan bahwasannya sifat ini telah diikuti oleh ahlul bid'ah dari kalangan kaum muslimin setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berlebih-lebihan ghulu di dalam menghormati orang-orang saleh di kalangan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Demikian pula di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana bentuk ghulu kaum Nabi Nuh terhadap orang-orang saleh yang meninggal di kalangan mereka. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka mengatakan, Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Dan janganlah kalian meninggalkan Al-Wat atau Wat. Jangan pula Suwak. Jangan pula Yaguz. Jangan Ya'uq dan Nasar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, hadhihi asma'ur rijalin salihin min qawmi Nuh. Nama-nama yang disebutkan dalam surat Nuh ayat ke-23 tersebut adalah orang-orang saleh dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku awha syaitanu ila qawmihim. Ketika mereka meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaum mereka, anusibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah patung-patung sebagai monumen peringatan di majelis-majelis mereka, di mana mereka biasa duduk di tempat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sammuha bi asma'ihim, kemudian namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Fa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusiya al-'ilmu 'ubidat. Maka mereka pun melakukan anjuran syaitan tersebut, dan ketika itu belumlah disembah. Nanti ketika mati generasi tersebut, lalu datang generasi berikutnya, dan ilmu telah dilupakan, tidak diketahui lagi untuk apa patung-patung itu dibuat, maka pada akhirnya dia disembah. Demikianlah, karena gulu kepada orang-orang saleh sampai membuat patung-patung sebagai monumen peringatan untuk mengenang mereka, maka mengantarkan manusia pada perbuatan syirik. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin min as-salaf lamma matu aqafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Kata Imamul Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata lebih dari seorang salaf bahwasanya ketika meninggal orang-orang saleh di kalangan Nabi Nuh alaihi salam, mereka berdiam diri di kuburan orang-orang saleh tersebut. Mereka berdiam diri di sana untuk apa? Untuk beribadah. Jadi maksud mereka demi melihat kuburan orang-orang saleh, maka muncul semangat mereka beribadah karena teringat orang-orang saleh tersebut. Kemudian mereka gambar rupa dan bentuk orang-orang saleh tersebut. Kemudian berlalulah masa yang panjang, pada akhirnya orang-orang saleh tersebut yang tadinya hanya mereka hormati namun telah berlebih-lebihan, akhirnya disembah. Ini akibat berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dipuji dengan pujian-pujian yang berlebihan. Dan ini persis seperti yang ada dalam kitab Majmu'atul Maulid yang biasa dibaca pada peringatan-peringatan Maulid, ya Bashir, ya Nadir, ya Mujir minas Sa'ir, fa aghithni. Dikatakan dalam syair-syair Maulid yang biasa mereka baca pada peringatan Maulid, ya Bashir, ya Nadir, wahai engkau Rasul yang memberikan kabar gembira dan peringatan, ya Mujir minas Sa'ir, wahai yang melindungi dari neraka Sa'ir, fa'adithni, maka tolonglah aku. Subhanallah, berlebih-lebihan sampai kepada syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sampai dianggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala. Maka yang seperti ini telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqul Abdullah wa rasuluh. Dalam hadis Al-Bukhari wa Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Awalnya hanya memuji, awalnya hanya kagum, pada akhirnya mereka mengangkat Nabi Isa alaihi salam sebagai sesembahan mereka. Aku ini, kata Rasul, hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah, hamba Allah dan Rasulnya cukup. Itu sudah pujian yang sangat berharga. Jangan diangkat melebihi derajat yang semestinya. Juga sabda Nabi SAW, iyakum wal guluwa, fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan al gulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan. binasa orang yang berlebih-lebihan, binasalah orang yang berlebih-lebihan, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Maka di sini Al-Syekh rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsamanun, permasalahan yang ke-80 atau bab yang ke-80, ittikhadu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajidah. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, yakni sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka bangun bangunan di situ dan beribadah di dalamnya, ataukah mereka hanya beribadah di situ tanpa membangun bangunan apapun, sama saja. Itu bermakna menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid. Maka ketahuilah kaum muslimin, apa yang Anda lihat adanya kuburan yang dibangun di masjid, atau masjid dimasukkan, atau kuburan dimasukkan ke dalam masjid, apakah di dalam atau di sekitar masjid, di depannya atau di belakang, sama saja. Berdasarkan dalil-dalil yang akan kita sebutkan insyaAllah ta'ala. Maka apa yang Anda lihat tersebut, sesungguhnya adalah karakteristik jahiliyah. Dan ini sangat banyak. Kita sangat menyayangkan, masih banyak masjid-masjid kaum muslimin, baik di negeri-negeri kaum muslimin yang ada di Timur Tengah maupun di Indonesia, baik di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa yang paling banyak, bahkan di Jakarta, maupun di luar Pulau Jawa, masih banyak sekali kuburan-kuburan yang dibangun di masjid. Orang dikubur di masjid, atau masjid dibangun di pekuburan, atau kuburan orang-orang saleh dijadikan tempat beribadah, dijadikan tempat untuk melakukan sholat. Maka ini sesungguhnya adalah sifat orang-orang jahiliyah dahulu, sifat ahlul jahiliyah, orang-orang kafir di zaman jahiliyah yang mengantarkan mereka pada perbuatan syirik. Yaitu pada akhirnya mereka sembah penghuni kubur tersebut. Dan ini persis terjadi pada kaum muslimin. Awalnya mereka mengatakan ini adalah kuburan keramat. Jadi kalau kita berdoa di kuburan tersebut, kita sholat kepada Allah, maka doa-doa kita, hajat-hajat kita akan terkabul. Ini awalnya, ini bid'ah, berlebih-lebihan dalam menghormati orang-orang saleh. Sampai pada akhirnya orang saleh tersebut yang disembah, yaitu mereka berdoa, mereka berharap, bahkan mereka takut kepada orang-orang saleh dalam kuburan-kuburan mereka. Ketahuilah, ini sesungguhnya merupakan sifat dan karakteristik ahlul jahiliyah dahulu sebelum datangnya Islam. Orang-orang kafir di zaman jahiliyah. Sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim la yattakhidanna 'alaihim masjida. Maka orang-orang yang telah memenangi urusan tersebut, sungguh benar-benar mereka akan jadikan di atas gua mereka itu masjid, yakni gua yang dihuni oleh Ashabul Kahfi. Baik. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya menjadikan masjid atau tempat ibadah di peninggalan-peninggalan orang saleh adalah sifat ahlul jahiliyah dahulu. Dan lebih jelas lagi, kita akan sebutkan insyaAllah ta'ala hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan beliau dan apa yang beliau kabarkan tentang perangai jahiliyah, yaitu membangun kuburan di masjid, afwan, membangun masjid di atas kuburan atau beribadah di kuburan-kuburan. Di antaranya dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berdua mengatakan, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadika yatrahu khamisatan ala wajhi." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya, beliau menutupkan kainnya ke wajahnya. Fa idza tamma biha kashafaha. Maka apabila beliau telah merasa sesak, beliau menyingkap kain tersebut an wajhihi, dari wajahnya. Faqala wa huwa kadhalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dalam keadaan beliau seperti itu, yakni dalam keadaan beliau sekarat menghadapi kematiannya, beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Yuhadziru ma sana'u." Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan perbuatan mereka. Maksudnya memperingatkan agar jangan kaum muslimin mengikuti mereka. Tapi ada orang-orang bodoh dari kalangan sufiyah dan rafidah, Mereka mengatakan itu kan hanya larangan bagi orang Yahudi dan Nasrani. Maka ucapan Aisyah radhiyallahu anha membantah ucapan mereka. Ini maksud mereka itu khusus larangan bagi Yahudi dan Nasrani. Padahal Nabi SAW sedang berbicara dengan kaum muslimin. Yang hadir sepeninggal beliau, yakni atau menjelang kematian beliau adalah kaum muslimin. Maka kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan kaum muslimin dari apa yang mereka lakukan. Yakni jangan kaum muslimin mengikuti mereka. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis yang berikutnya juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakun min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau sakit, di mana sakit tersebut akan sampai pada kematiannya. Beliau tidak sembuh lagi dari sakit tersebut. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau kalian wahai kaum muslimin mengikuti orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan wali kalian atau nabi kalian sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, maka kalian juga akan mendapatkan laknat. Dan yang dimaksud dengan laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah tidak merahmati kita, berarti Allah membenci kita, maka kemana lagi kita akan mengadukan urusan-urusan kita? Kemana lagi kita akan berharap dan bergantung dan bertawakal? Kalau Allah Subhanahu wa taala kita berlindung kepadanya dari kemurkaannya. Lalu kata Aisyah, "Laula dzalika la ubrida qabruhu." Kalau bukan karena hal tersebut, yakni takut jangan sampai kuburan beliau dijadikan masjid, dijadikan tempat ibadah, maka niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Kuburan beliau akan ditampakkan. Di samping alasan lain, bahwasanya para nabi itu dikubur di tempat di mana mereka meninggal dunia, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Maka ucapan Aisyah di sini juga membantah kaum Sufiyah dan Rafidah, yang mana mereka mengatakan itu khusus larangan bagi Yahudi dan Nasrani. Lalu kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ghaira annahu khasyya an yuttakhadha masjidu. Akan tetapi beliau takut jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai masjid. Hadis Bukhari dan Muslim. Baik. Demikian pula dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi kalau kita melarang orang-orang yang sholat di pekuburan, itu bukan karena kita membenci kaum muslimin, atau kita sudah jadi kaki tangan Yahudi sehingga mencela kaum muslimin yang melakukan ibadah. Bukan. Justru sebaliknya, ingin menyelamatkan kaum muslimin jangan sampai mengikuti perangai jahiliyah. Demikian pula dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, anna umma habibata wa umma salamata radhiyallahu ta'ala anha zakarata kanisatan ra'ainaha bil habasyah. Bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah, semoga Allah meridai keduanya, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Disebutkan dalam riwayat, yuqalu lahu au yuqalu laha Mariyah. Dikatakan gereja itu bernama Gereja Mariyah. Dan sampai hari ini masih kita lihat gereja mereka dinamakan Gereja Mariyah. Fiha tasawir. Di dalamnya terdapat gambar-gambar bernyawa atau patung-patung. Fadzakara dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka mereka berdua, yakni Ummu Habibah dan Ummu Salamah, yang pernah berhijrah ke negeri Habasyah, yaitu negeri yang dihuni oleh orang-orang Kristen di zaman tersebut. Mereka ceritakan tentang adanya gambar-gambar bernyawa atau patung-patung di gereja milik orang-orang Nasrani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ulaik idza kana fihim ar-rajul shalih famata banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar." Sesungguhnya mereka itu, yakni orang-orang Nasrani, apabila di tengah-tengah mereka ada orang saleh, kemudian dia meninggal dunia, maka mereka akan membangun di atas kuburannya sebuah masjid, yakni tempat ibadah, tempat sujud kepada Allah. Masjid, maka harus sujud, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka gambarkan di dalam masjid tersebut atau di dalam gereja mereka gambar-gambar itu, yakni gambar-gambar orang-orang saleh menurut mereka atau di kalangan mereka. Dan ini masih kita lihat, ada gambar yang terkenal, perjamuan kudus atau perjamuan agung. Gambar menurut mereka Nabi Isa alaihissalam dan murid-muridnya. Dan itu bohong. Itu palsu. Wa ulaika syirarul khalqi indallahi yawm al-qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang paling jelek, yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Mari kita perhatikan hadis ini. Ini sesungguhnya peringatan bagi kaum muslimin membuat gambar-gambar bernyawa dan membangun masjid di pekuburan atau beribadah di pekuburan. Itu telah menyebabkan orang-orang Nasrani menjadi syirarul khalqi indallah, seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna min syirarin nas man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya wa man yattakhidhul qubur masajida." Sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat. Di kiamat itu terjadi atas orang-orang yang paling jelek di muka bumi. Dan satu lagi kata Rasulullah, "Wa man yattakhidhul qubur masajida." Dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Subhanallah, ini bukan masalah sepele. Masalah yang sangat dimurkai oleh Allah. Yang menyebabkan seorang itu mendapatkan laknat Allah. Tetapi dianggap sebagai amal saleh, dianggap sebagai ibadah. Bahkan diadakan acara-acara tur yang mereka bungkus dengan sebutan untuk menipu. Yaitu wisata ruhani katanya. Ke kuburan-kuburan orang-orang saleh. Untuk apa? Untuk berdoa di sana. Bukan sekedar ziarah ya. Bukan ziarah biasa. Bahkan ziarah itu sendiri, kalau dia sudah menempuh jarak safar, terlarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh seorang itu melakukan perjalanan jauh, yakni untuk melakukan ibadah khusus, kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Apalagi ternyata bukan sekedar ziarah. Mereka ingin mencari keberkahan dengan berdoa di kuburan tersebut agar doanya dikabulkan. Sebab menurut mereka itu kuburan keramat. Bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Dalam keadaan mereka sangka itu adalah amal saleh. Itu adalah bentuk kecintaan kepada para wali. Padahal kata Nabi SAW, mereka itu seburuk-buruknya manusia. Wa may yattakhidhul qubura masajida, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Demikian pula larangan menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah disebutkan lebih tegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul." Aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia selama 5 hari. Yakni 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Maka beliau bersabda, "Inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil." Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan di antara kalian sebagai khalil, kekasih yang sangat dicintai. "Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil. "Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Andaikan boleh aku jadikan di antara umatku seorang khalil, maka niscaya Abu Bakar yang aku jadikan khalil tersebut. Ini menunjukkan Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi istri-istri beliau dan melebihi anak-anak beliau sendiri. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yakni orang-orang jahiliyah, telah menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, yakni sebagai tempat ibadah. Terserah mereka bangun bangunan di situ atau tidak sama sekali tapi beribadah di situ, maka maknanya mencakup. "Ala fala tattakhidul quburan masajid inni anhaakum an dzalik." Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Maka ini kembali membantah orang-orang sufi dan rafidah, orang-orang syiah rafidah, syubhat mereka, yaitu larangan dan laknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu kata mereka khusus Yahudi dan Nasrani. Memang rafidah dan sufiah pengikut Yahudi dan Nasrani khusus dalam masalah ini, atau terkhusus dalam masalah ini. Tidak ada kaum muslimin yang melakukan hal tersebut kecuali rafidah dan sufiah. Dan ini agama mereka. Ini agama mereka, menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Mereka lah yang paling bertanggung jawab menyebarkan bid'ah ini di tengah-tengah manusia, yaitu orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang hari ini banyak di Iran, dan di Iran itu banyak kuburan-kuburan yang dibangun, sampai-sampai kuburan Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka bangun sedemikian megahnya dan mereka sembah. Walaupun tidak bisa dipastikan apa itu benar kuburan Abu Lu'lu' al-Majusi, tapi itu klaim mereka. Demikian pula kuburan Al-Husain radhiyallahu taala anhu di Iran, sampai begitu berlebih-lebihannya mereka terhadap Al-Husain, mereka jadikan tanah Karbala di tempat terbunuhnya Husain sebagai tanah suci. Jadi subhanallah, bukan lagi mereka sembah Husain dan kuburannya yang pernah dihancurkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan pengikut-pengikutnya, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Muslim berkata Abu Al-Hayyaj Al-Asadi rahimahullahu taala, Ali radhiyallahu taala anhu berkata kepadaku, ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timtalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Maukah engkau aku utus, kata Ali bin Abi Thalib kepada pegawainya Abu Hayyaj Al-Asadi, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengutusku, yaitu aku utus engkau untuk menghancurkan semua patung-patung dan gambar-gambar bernyawa dan kuburan yang ditinggikan, hendaklah engkau ratakan. Dan ini benar-benar di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah atau generasi setelahnya, mereka menghancurkan kuburan Husain yang disembah oleh orang-orang Syiah yang ada di Karbala atau di Irak. Sampai-sampai mereka jadikan, orang-orang Syiah ini mereka jadikan tanah Karbala sebagai tanah suci. Bahkan menurut mereka tidak sah kalau sholat sujudnya tidak di atas tanah Karbala. Ini bentuk gulu orang-orang Syiah terhadap orang-orang saleh mereka. Atau orang-orang saleh yang sebetulnya bukan dari kelompok mereka. Yaitu Husain, cucu Nabi SAW, sama sekali tidak mengakui bahwa mereka itu adalah pendukung beliau atau golongan beliau. Tidak sama sekali. Sebab tentunya para sahabat, apalagi cucu Nabi SAW, membenci perbuatan syirik ini. Baik. Maka hadis ini membantah mereka. Mereka katakan itu khusus bagi Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah SAW jelas dalam riwayat Muslim. Dan ini hadis yang paling jelas dalam melarang membangun kuburan atau membangun masjid di atas kuburan atau beribadah di pekuburan. Kata Rasulullah SAW, ala fala tattakhidul kubura masajida inni anhaakum an dhalik. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, di dalam syariat yang mulia ini, Nabi SAW telah melarang sholat di pekuburan. Banyak hadis dari Rasulullah SAW yang melarang sholat di pekuburan. Di antaranya dalam riwayat Muslim dari Abu Masrat Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu ila al-kubur wa la tajlisu 'alayha." Janganlah kalian sholat menghadap kubur dan janganlah kalian duduk di atasnya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Wa fi ma'nahu bal aula minhu al-janazatu al-mawdu'ah." Dan termasuk dalam makna ini, bahkan lebih utama darinya untuk dilarang, yakni sholat di depan jenazah-jenazah yang diletakkan, yakni diletakkan di depan orang-orang yang sholat. Ini tidak boleh. Yakni misalkan ada jenazah yang harus kita sholati, tapi kita harus sholat wajib dulu karena sudah masuk waktu sholat wajib, maka jenazah tersebut jangan taruh di depan orang sholat, taruh di belakang. Nanti sudah selesai sholat baru ditaruh di depan untuk disolati. Baik. Dan larangan Rasulullah SAW mencakup sholat di sisi kuburan, apakah di samping, kanan dan kiri, di depan maupun di belakang, walaupun tidak menghadap kuburan tersebut. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir lafzi, afwan mutawatir ma'nawi. Di antaranya sabda Nabi SAW, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal-hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid, kecuali al-maqbara wal-hammam, pekuburan dan WC. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan Syekh Al-Albani dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bumi ini seluruhnya boleh digunakan sebagai tempat ibadah kecuali dua, WC dan pekuburan. Dan dalam riwayat yang lain ditambahkan Ada disebutkan tidak boleh juga sholat di tempat-tempat menderunya onta atau di kandang onta. Ya, jadi tiga yang tidak dibolehkan sholat padanya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anis salati bainal kubur. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di antara pekuburan. Makanya umum, di samping kanan atau kiri, di depan atau belakang sama saja dilarang. Hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bazzar, At-Tabrani dan Abdiyah dengan sanad yang sahih. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha kubura." Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Yani maksudnya salat di rumah kalian, yani salat-salat sunnah, bukan salat wajib bagi laki-laki, tapi salat sunnah. Jangan jadikan seperti kuburan, yakni kuburan tidak boleh salat padanya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru min al-baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah." Maksudnya apa? Jangan baca Quran di kuburan. Jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Quran padanya, terutama surat Al-Baqarah, karena syaitan akan lari. Jangan jadikan seperti kuburan. Maksudnya, kuburan itu tidak boleh kalau begitu. Kita baca Quran padanya. Maka, juga mencakup semua bentuk ibadah, termasuk membaca Al-Quran, bukan sekedar sholat di pekuburan. Kemudian, kesimpulan dari larangan-larangan beribadah di kuburan. Apa sebabnya? Apa illahnya? Ulama memiliki tiga pendapat. Pendapat yang pertama, saddun li dzari'ati syirk. Untuk menutup celah, menutup pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan inilah yang kita bahas. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Dan sudah benar-benar terjadi, fakta membuktikan. Baik pada orang-orang jahiliyah dahulu, maupun ahlul bid'ah setelah diutus Nabi SAW dari kalangan rafidah, yakni syiah dan sufiyah. Ini sebab yang pertama, sebab dilarangnya beribadah di kuburan. Yang kedua, diantara ulama mengatakan dilarang sholat di kuburan karena ada najis. Dan ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah, tidak didukung oleh dalil. Dan sebab yang ketiga yang disebutkan para ulama, dan ini juga pendapat yang kuat, sebab larangan beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid karena tashabbuh bil yahud wal nasara. Adanya bentuk penyerupaan terhadap Yahudi dan Nasrani. Jadi, jangan mengaku-ngaku benci Yahudi dan Nasrani sampai memboikot produk-produk mereka. Membenci Amerika, membenci Yahudi yang menjajah Palestina. Tapi, amalan-amalan mereka diadopsi. Maka, harus kita tinggalkan amalan-amalan mereka. Dan inilah hakikat kebencian kepada orang-orang kafir yang diinginkan dalam Islam. Baik. Kemudian, untuk melengkapi pembahasan ini, ada beberapa permasalahan fikhiyah yang akan kita sebutkan. Permasalahan yang pertama, ada dalil yang dijadikan oleh para penyembah kubur atau orang-orang yang senang beribadah di kuburan atau kuburiyun untuk mendukung perbuatan mereka. Yaitu hadis sahih. Diriwayatkan al-Imam Abu Ya'la dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun." Para nabi itu hidup. Mereka salat di kuburan mereka. Demikian pula hadis yang diriwayatkan al-Imam Ibn Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yaitu tentang pertanyaan dua malaikat kepada penghuni kubur. Yakni penghuni kubur yang saleh. Maka diantara dialog yang terjadi antara dia dan malaikat, dia mengatakan, "Da'uni hatta usalli. Da'uni hatta usalliya." Tinggalkan aku mau sholat dulu. Ini katanya kepada malaikat di kuburan. Maka fayaqulani, dua malaikat ini mengatakan, "Innaka sataf'al." Sesungguhnya engkau pasti melakukannya. Iya. Ini dijadikan dalil kalau begitu boleh sholat di pekuburan. Maka jelas sekali, sesungguhnya hadis ini tidak mendukung mereka. Yang sholat di sini adalah orang yang sudah meninggal tersebut di dalam kuburannya. Bukan di atas kuburannya, atau di luar kuburannya, di depan, belakang, samping, kiri, dan kanan. Tapi dia di dalam kuburannya. Dan ini hukum khusus bagi dia yang sudah meninggal dunia. Sebagai kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Bukan kepada orang-orang yang masih hidup. Adapun orang-orang yang masih hidup, jelas larangan-larangan. Di antara perilaku jahiliyah atau perangai mereka yang sangat tercela adalah menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh di kalangan mereka sebagai masjid. Dan ini mencakup apakah masjid tersebut dibangun di kuburan, di lokasi pekuburan, dan juga mencakup kubur tersebut berada di depan masjid, di samping kiri dan kanannya, atau di belakangnya, sama saja. Dan juga mencakup beribadah di kuburan walaupun tidak membangun masjid. Semuanya tercakup. Ini adalah sifat dan karakteristik ahlul jahiliyah. Beribadah di kuburan atau membangun tempat ibadah di kuburan. Atau mengubur orang-orang saleh mereka di masjid. Dan sayang sekali, ternyata sifat ahlul jahiliyah ini masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin. Terutama kaum Syiah Rafidah dan kaum Sufiyah. Sampai-sampai di antara mereka sebelum meninggal sudah berwasiat untuk dikuburkan di masjid. Seperti wasiatnya Dai Kondang yang baru saja ini meninggal dunia, yang dikenal dengan Dai Sejuta Umat. Sebelum mati, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat jahiliyah ini, dia berwasiat untuk dikubur di depan masjid atau di sekitar masjid yang dibangun di dekat rumahnya. Jadi jangan kita terpengaruh, jangan kita tertipu dengan gelar Dai Kondang atau Dai Sejuta Umat ataupun Dai Sejuta Rupiah. Kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka kita salahkan dia. Jangan kita ikuti. Walaupun dia bergelar dengan gelar-gelar yang memukau atau menyilaukan mata, tetapi yang menjadi dalil, yang menjadi ukuran kebenaran adalah Al-Quran wa Sunnah yang dipahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini ukuran kebenaran. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan menguburkan orang-orang saleh, para wali, atau sebenarnya bukan wali dan bukan pula orang saleh, cuma mereka menganggap demikian, dan mereka kuburkan di masjid, atau mereka jadikan kuburan para wali, seperti kubur Wali Songo dan sebagainya, sebagai tempat ibadah, bahkan mereka bangun masjid di situ, ini sebetulnya adalah sifat ahlul jahiliyah, sifatnya orang-orang jahiliyah dahulu, yang telah mengantarkan mereka kepada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan minimalnya itu sebuah kebid'ahan. Seorang yang beribadah di kuburan-kuburan, apakah kuburan para nabi atau orang-orang saleh, atau membangun masjid di kuburan dan beribadah di situ, atau mengubur orang saleh di masjid adalah kebid'ahan. Ini minimalnya, dia adalah bid'ah dan juga termasuk asyirkul asghar, syirik kecil. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada syirik besar. Bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dan Nabi SAW dengan tegas telah melarang perbuatan tersebut sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir. Larangan-larangan keras dari Rasulullah SAW beribadah di kuburan atau membangun tempat ibadah di kuburan yang merupakan sifatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan dari seluruh hadis tersebut, larangan yang paling tegas adalah hadis riwayat Muslim dari sahabat bin yang mulia Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, yakni sebagai tempat ibadah mereka. Ala fala tattakhidul qubura masajid, inni anhaakum an dzalik. Maka janganlah kalian wahai kaum muslimin menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sebagai tempat-tempat ibadah kalian. Sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Ini hadis yang paling tegas yang menunjukkan bahwasannya Nabi SAW melarang sholat atau melakukan ibadah tertentu di kuburan-kuburan ataupun membangun tempat ibadah di kuburan. Baik. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama tentang orang yang beralasan dengan beberapa hadis bahwasannya al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Ini hadis sahih, para nabi hidup di kubur mereka dan mereka melakukan sholat di kubur-kubur mereka. Demikian pula, setiap mukmin yang ditanya oleh dua malaikat, nanti dia akan mengatakan, da'uni hatta usalliya, kepada malaikat tersebut, tinggalkan aku sebentar sampai aku melakukan sholat dulu. Maka kedua malaikat itu mengatakan, innaka sataf'al, kamu akan melakukannya. Yani benar-benar kamu akan melakukannya. Dan ini bukan dalil, telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa ini bukan dalil untuk melegalkan peribadahan atau sholat di kuburan. Karena Rasulullah SAW dalam banyak hadis telah menjelaskan, tidak boleh kita sholat di pekuburan, seperti sabda Nabi SAW, al-ardu kulluha masjidun illa al-makbar wal-hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid, kecuali pekuburan dan WC. Adapun sholatnya orang yang sudah meninggal di kuburannya, maka itu khusus bagi mereka. Itu hukum khusus bagi mereka, bukan kepada orang yang masih hidup, kemudian sholat di atas kuburan mereka atau di sampingnya. Adapun yang disebutkan dalam hadis di dalam kuburannya. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua yang disebutkan para ulama sehubungan dengan hukum sholat di pekuburan. Apakah hukumnya makruh atau haram atau bahkan boleh? Ulama khilaf. Yang berpendapat makruh adalah Abu Hanifah, Sufyan dan Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Sedangkan yang berpendapat boleh adalah Al-Imam Malik. Yang berpendapat boleh adalah Al-Imam Malik. Dan yang berpendapat haram adalah Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan yang benar, hukumnya haram sebab hukum asal dari sebuah larangan itu haram. Diharamkan di dalam Islam. Bahkan adanya laknat dari Rasulullah SAW itu merupakan pengharaman yang keras untuk sholat di pekuburan. Adapun yang membolehkan, karena adanya dalil, Rasulullah SAW sholat di kubur seorang laki-laki yang meninggal dunia, kemudian belum sempat disolatkan oleh Rasulullah SAW, maka beliau sholatkan di kuburannya. Demikian pula seorang wanita hitam yang suka membersihkan masjid setelah dia meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak sempat menyolatkannya, maka Rasulullah SAW sholat di kuburnya. Maka ini bukan dalil membolehkan sholat di kubur. Tetapi dalil bolehnya sholat jenazah. Apabila seseorang, ya misalkan keluarga si mayit yang baru datang dari jauh, lalu ternyata si mayit sudah dikuburkan dan dia belum sempat mensolatkan, maka boleh bagi dia untuk sholat dikubur. Yani sholat jenazah, bukan sholat lima waktu. Jadi dalil membolehkan itu tidak benar. Yang benar hukumnya haram karena terdapat larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Permasalahan yang berikutnya, yang ketiga, tentang status sholat di kubur tersebut. Apakah sah atau tidak sah? Maka ulama berbeda pendapat. Jumhurul ulama berpendapat hukumnya sah. Meskipun kebanyakan dari para ulama tersebut menghukumi makruh dan bahkan haram. Tetapi makruh dan haram kadang-kadang bisa jadi tetap sah, hanya saja dia berdosa. Hanya saja dia berdosa. Seperti seorang yang sholat dalam keadaan pakaiannya menutupi mata kakinya. Dia berdosa, bahkan dosa besar. Tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah tidak sah. Ini pendapat Al-Imam Ahmad Ibn Hazm, dikuatkan oleh Syekhul Islam dan muridnya Ibn Al-Qayyim, juga Ash-Shawkani, juga Syekh Ibn Baz, Ibn Al-Utsaimin dan yang lainnya, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hukumnya tidak sah dikarenakan adanya ancaman-ancaman yang keras. Di antaranya laknat Allah bagi orang-orang yang sholat di pekuburan. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya inna min syirarin nas man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya wa man yattakhidul qubur masajida. Sesungguhnya di antara sejelek-jeleknya manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat itu terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahwasanya sholat di pekuburan, apakah di masjid yang dibangun di kuburan ataupun tidak ada masjid, hukumnya tidak sah. Dan di sini berlaku seperti kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa qad taqarrara fil usul anna an-nahya yadullu ala fasadil manhi anhu. Dan telah tetap di dalam usul bahwasannya sebuah larangan menunjukkan rusaknya amalan yang dilarang tersebut, yakni an-nahyi atau an-nahyu yaqtadil fasad. Dalam kaidah usul, an-nahyu yaqtadil fasad berlaku di sini. Larangan atas suatu amalan maka mengharuskan amalan tersebut berstatus tidak sah. Dan pendapat yang pertengahan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau merinci, ini pendapat ketiga dari pendapat para ulama, beliau merinci. Rincian pertama, kalau sholatnya seseorang di pekuburan itu karena mengagungkan kuburan tersebut, misalnya dia anggap kuburan tersebut keramat. Tidak ada kuburan yang keramat dalam artian yang boleh kita beribadah di situ dan apalagi menyembahnya. Maka kalau seperti ini, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Tetapi bentuk yang kedua, rincian yang kedua, apabila seorang sholat di situ hanya sekedar kebetulan, ataukah memang dia tidak tahu ada kuburan di situ, dan dia tidak mengagungkan kuburan yang ada di situ, maka sholatnya sah. Tetapi kalau dia sengaja, maka dia berdosa karena telah melanggar larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rincian pendapat ulama tentang sah tidaknya sholat di pekuburan. Baik. Permasalahan yang keempat tentang kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Masjid Nabawi. Dan ini diantara dalil yang dijadikan alasan oleh para penyembah kubur dari kalangan sufiyah atau orang-orang tasawuf, tarekat, dan dari kalangan syiah rafidah. Mereka berdalil bahwasannya kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga terletak di masjid. Maka bagaimana menjawab syubhat ini? Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Qawlul Mufid menjelaskan dari banyak sisi untuk menjawab kebatilan alasan seperti ini. Kata beliau yang pertama, bahwasannya Masjid Nabawi tidaklah dibangun di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibangun di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa dikatakan kuburan tersebut dibangun di masjid atau Nabi dikubur di masjid, sebab masjid itu dibangun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini pertama, jawaban pertama. Jawaban yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di masjid, tetapi di mana beliau dikuburkan? Di rumah Aisyah, di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak bisa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di masjid seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau masjid dibangun di atas kuburan. Tidak bisa, sebab masjid dibangun beliau masih hidup dan beliau dikubur di rumah Aisyah, bukan di masjid. Jawaban yang ketiga, bahwasannya dimasukkannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam bangunan Masjid Nabawi itu bukan berdasarkan kesepakatan sahabat. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Dalil itu Al-Quran wa sunnah wal ijma'. Dan para sahabat yang hidup di masa itu, masih ada sisa-sisa sahabat yang hidup pada tahun 93 Hijriah ketika dimasukkannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkari perbuatan tersebut. Hanya saja penguasa waktu itu adalah anak-anak, yakni anak-anaknya kaum muslimin, bukan dari kalangan para sahabat, maka pada akhirnya tetap terjadi. Demikian pula kibaru tabi'in, seperti Sayyid ibn al-Musayyib mengingkari perbuatan tersebut, dimasukkannya kuburan Nabi SAW ke dalam masjid. Maka kalau begitu tidak bisa dijadikan dalil. Berbeda kalau sahabat sepakat, atau ulama di zaman itu seluruhnya sepakat, maka ijma' itu adalah dalil. Jadi dalil adalah Al-Quran wa Sunnah. Walaupun mereka memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid, tapi bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, maka bukan perbuatan mereka yang kita jadikan dalil, tetapi yang kita jadikan dalil adalah Al-Quran dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kemudian yang keempat, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwasannya kuburan tersebut walaupun sudah dimasukkan ke dalam masjid, tapi tetap saja dianggap posisinya bukan di dalam masjid. Sebab dia berada dalam satu ruangan yang terpisah. Dia berada dalam satu ruangan yang terpisah dan masjid itu sendiri tidak dibangun di atas kuburan tersebut. Dan Nabi SAW tidak dikubur di masjid. Bersamaan dengan itu, ruangan tersebut dibuat bentuk segitiga dan menyimpang dari arah kiblat. Yakni mengarah ke utara, menyimpang dari arah kiblat, sehingga tidak memungkinkan seseorang untuk sholat menghadap ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia tidak terjatuh dalam larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha, dan janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ini empat jawaban, ditambahkan lagi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah jawaban yang kelima, bahwasannya keutamaan sholat di kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas tidak ada pada masjid-masjid yang lainnya. Afwan, bukan di kubur ya. Di masjid Nabi SAW jelas tidak ada pada masjid-masjid yang lainnya. Nabi SAW bersabda, salatun fi masjid hadha khairun min alfi salatin fi masiwah illa al-masjid al-haram fa innahu afdal. Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Sesungguhnya lebih afdal di Masjidil Haram. Hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah." Bagian dari masjid atau tempat yang ada di masjid yang terletak antara rumahku dan mimbarku ada satu taman dari taman-taman surga yang dikenal hari ini dengan istilah raudhah. Jadi keutamaan-keutamaan ini tidak ada di masjid yang lain selain daripada Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maka tidak bisa disamakan dengan masjid-masjid yang lainnya. Intinya yang menjadi dalil adalah kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah perbuatan kaum muslimin setelah kematian beliau dan tidak disepakati oleh para ulama. Baik. Permasalahan yang lain yang disebutkan para ulama tentang ukuran. Berapa kubur yang menjadikan kita dilarang untuk membangun masjid di situ atau beribadah di situ. Memang ada pendapat sebagian ulama bahwa dia harus lebih dari satu kubur. Apakah dua atau lebih. Atau minimal tiga. Namun itu semua pendapat yang lemah. Yang benar seperti ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasannya cukup dengan satu kubur saja berlaku larangan ini, larangan salat di pekuburan. Ini pendapat yang benar, sebab yang dikatakan al-maqbarah, pekuburan adalah kullu ma qubira fihi la annahu jam'u qabrin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dikatakan pekuburan itu adalah setiap tempat yang di situ ada kuburannya. Yang dikubur seseorang di situ bukanlah sekumpulan kuburan, tapi satu saja sudah cukup. Ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali pekuburan dan kamar mandi. Jadi mencakup walaupun hanya satu kuburan. Ini pendapat yang benar. Baik. Jadi kesimpulannya, tidak boleh kita mengikuti perilaku jahiliyah menjadikan kuburan sebagai masjid dan tercakup mengagungkan kuburan secara berlebih-lebihan dengan menjadikannya sebagai masjid dalam empat gambaran atau empat bentuk. Bentuk yang pertama, dikuburkannya seseorang di masjid. Jadi masjid sudah dibangun duluan, lalu seseorang dikubur di masjid. Walaupun dia berwasiat, seperti wasiat dari kondang kemarin, tidak boleh direalisasikan atau diamalkan wasiat. Walaupun hukum asalnya, ahli waris itu wajib untuk melaksanakan wasiat orang yang keluarga mereka yang meninggal dunia. Tapi kalau wasiat kepada yang haram, maka tidak boleh. Bentuk yang kedua adalah masjid dibangun di atas kuburan. Masjid dibangun di atas kuburan. Yakni apakah nantinya kuburannya masuk ke dalam atau kuburannya di samping kanan, di samping kiri, di belakang dan di depan, sama saja. Dalil-dalil yang kita sebutkan kemarin mencakup seluruhnya, terlarang. Bentuk yang ketiga, sholat dengan menghadap kuburan. Ini terlarang. Dan bentuk yang keempat adalah melakukan ibadah di sisi kuburan. Melakukan ibadah-ibadah tertentu meskipun bukan sholat. Seperti baca Al-Quran yang telah kita sebutkan kemarin hadis yang melarangnya. Maka ini juga terlarang. Jadi empat bentuk yang terlarang untuk dilakukan di pekuburan. Saya ulangi, mengubur seseorang di masjid atau membangun masjid di pekuburan, atau sholat menghadap kuburan, atau melakukan ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran di pekuburan. Semua itu dilarang di dalam syariat Islam, termasuk perbuatan bid'ah dan menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW dan termasuk syirik kecil, sebab bisa mengantar kepada syirik besar. Bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dan ini sudah terbukti. Berapa banyak orang-orang yang datang ke kuburan, tujuannya apa? Untuk meminta kepada penghuni kubur tersebut, berdoa kepadanya. Padahal awalnya dia datang ke situ hanya dia menyangka bahwasannya kalau berdoa di situ doanya lebih dapat dikabulkan. Lama kelamaan pada akhirnya dia atau orang yang melihat dia meminta kepada penghuni kubur tersebut. Pak Kiai memimpin ziarah kuburan dengan suatu bid'ah suatu keyakinan yang bid'ah. Kalau dia berdoa di kuburan Wali Songo, maka doanya akan lebih dapat dikabulkan. Orang-orang melihat Pak Kiai. Orang yang melihat ini menyangka Pak Kiai berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Akhirnya mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Padahal Pak Kiai berdoa kepada Allah, hanya saja dia berkeyakinan doa di kubur orang yang saleh lebih dapat dikabulkan. Jadi dia berbuat bid'ah tapi mengantarkan orang lain kepada kesyirikan. Baik. Kita akan lengkapi insyaallah taala dengan beberapa perangai jahiliyah yang berhubungan dengan kuburan. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatul hadiyah was-samanun. Permasalahan yang ke-81 atau bab yang ke-81. Ittikhadhu athara anbiya'ihim masajida kama dzukira an Umar. Di antara perangai jahiliyah, mereka jadikan bekas-bekas atau tempat yang dulu pernah disinggahi dan dilakukan ibadah di situ oleh para nabi mereka sebagai masjid, tempat-tempat ibadah. Mereka jadikan peninggalan-peninggalan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apakah bangun masjid di situ ataupun beribadah meskipun tidak dibangun masjid. Kama dzukira an Umar, seperti yang disebutkan dari Umar. Ini juga sangat berhubungan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kuburan, kalau yang ini tempat bersejarah. Kalau istilah sekarang napak tilas, sejarah para pahlawan yang telah lalu. Maka ini sebetulnya perangai jahiliyah. Tempat di mana dahulu para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka pernah melakukan ibadah di situ, mereka juga berusaha untuk mencontoh yang seperti itu, padahal tidak dicontohkan sama sekali. Seperti yang disebutkan dari Umar, maksud beliau adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya pada Kitabus Shalah dari Al-Ma'mur bin Suwaid, salah seorang tabi'in rahimahullahu taala. Beliau pernah menceritakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan rombongannya dari Madinah selesai melakukan haji umrah, maka ketika mereka akan pulang ke kota Madinah, ternyata ada sebagian orang yang singgah di satu tempat untuk apa? Untuk mereka melakukan salat di situ. Maka Umar berkata, "Mahada? Apa ini? Apa yang mereka lakukan?" Faqalu, lalu mereka menjawab, "Masjidun shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah masjid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat padanya. Faqala, "Hakadha halaka ahlul kitab." Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inilah yang menyebabkan ahlul kitab itu binasa. Ittakhadhu athara anbiya'ihim bi'an." Yakni mereka menjadikan peninggalan-peninggalan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Maka Umar mengingatkan, inilah sesungguhnya yang membinasakan ahlul kitab sebelum kaum muslimin. Yakni pada akhirnya mereka jadikan peninggalan-peninggalan para nabi dan orang saleh sebagai tempat ibadah. Pada akhirnya mereka menyekutukan Allah dengan menyembah para nabi dan orang-orang saleh tersebut. Lalu kata Umar, man uridat lahu minkum as-salah falyusalli. Apabila seorang dari kalian telah masuk waktu salat dan kebetulan dia lewat di tempat tersebut, maka hendaklah dia salat. Wa man lam tu'rad lahu minkum fihi as-salah falyusalli fihi. Tetapi kalau belum masuk waktu salat dan kalian melewati tempat tersebut, tidak perlu kalian salat di situ. Dan athar ini disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya At-Tawassul wal Wasilah. Maka dari sini kita dapat mengambil pelajaran betapa takutnya para sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan sampai masjid tersebut dijadikan tempat kesyirikan. Dan juga diriwayatkan Umar radhiyallahu anhu menebang pohon yang di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan baiat, yaitu baiat ar-ridwan. Pohon yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para sahabat berbaiat di pohon tersebut. Kenapa? Karena Umar mendengarkan pohon, di bawah pohon itu juga ada sebagian orang yang datang ke sana untuk melakukan sholat di sana. Subhanallah, yang mereka lakukan di sana bukan kejahatan, bukan merampok, mencuri atau membunuh. Tapi mereka lakukan sholat di sana. Di tempat yang mereka sangka, tempat yang keramat, tempat yang memiliki keutamaan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan baiat di bawah pohon tersebut. Jadi ada nilai sejarahnya. Apa yang dilakukan Umar terhadap pohon tersebut? Apakah dia lestarikan kemudian dijadikan cagar budaya atau wisata budaya dan sebagainya? Tidak. Ditebang oleh Umar. Kenapa? Karena takut jangan sampai mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Demikianlah. Para sahabat takut jangan sampai hal itu mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ini sebetulnya telah dicontohkan oleh para nabi sebelumnya. Para nabi takut jangan sampai mereka melakukan syirik kepada Allah, seperti kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya na'budal asnam. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Permasalahan yang berikutnya, qala al muallif rahimahullah al mas'alatu tsaniyah wa tsamanun. Permasalahan yang ke-82. Ittikhadhu suruja 'ala al kubur. Membuat atau mengadakan penerangan atau lampu-lampu di atas kuburan-kuburan. Ini juga termasuk perangai jahiliyah dan ini telah dilarang sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was-suruj. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita peziarah kubur. Namun ini lafaz yang dilemahkan Syekh Al-Albani, adapun lafaz yang sahih adalah zawaratil kubur. Wanita-wanita yang sering berziarah kubur, bukan peziarah. Tetapi wanita-wanita yang sering berziarah kubur dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat-tempat ibadah dan membuat penerangan-penerangan atau lampu-lampu di atas kuburan-kuburan tersebut. Jadi ini perilaku jahiliyah yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Permasalahan yang berikutnya masih terkait dengan kuburan. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu tsalitsatu wa tsamanun. Permasalahan yang ke-83. Ittikhadul kubur a'yadan. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat perayaan, sebagai Id. Id itu adalah sesuatu yang selalu berulang, selalu kembali dilakukan. Itu namanya Id. Makanya dikatakan Idul Fitri, Idul Adha, karena setiap tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Zulhijjah kita merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Ini namanya Id Zamani. Ada pula Id Makani. Yang pertama Id berhubungan dengan waktu, yang kedua Id berhubungan dengan tempat. Yakni tempat tertentu yang selalu diadakan perayaan di setiap tanggal tertentu. Maka termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan sebagai tempat Id, tempat perayaan atau yang mereka istilahkan dengan apa? Haul, Haul Bung Karno, Haul Bung Hatta dan sebagainya. Setiap musim atau setiap datang tanggal kematiannya mereka datang ke situ untuk bikin acara macam-macam, ibadah ritual macam-macam. Maka ini sebetulnya perilaku jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan." Yakni tidak disolati, tidak melakukan solat di situ, tidak membaca Al-Quran. Maka jangan dijadikan seperti itu. Tapi solatlah dan bacalah Quran di rumah kalian. وَلَا تَجَعَلُ قَبْرِ عِيدًا. Dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Eid. Yakni tempat untuk merayakan sesuatu atau melakukan ritual tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Apakah setiap pekan, setiap bulan, setiap zaman, setiap tahun, dan seterusnya. Ini dilarang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawatlah kepadaku, sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya tidak mesti. Kalau mau bersalawat atau mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus datang di kuburan beliau. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu taala anhu. Ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya dia telah bernazar untuk menyembelih seekor unta di Buana, satu tempat yang namanya Buana. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad?" Apakah di Buana tersebut ada satu berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalu la, sahabat mengatakan tidak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Hal kana fiha 'idun min a'yadihim?" Apakah di tempat yang namanya Buana itu ada satu perayaan dari perayaan-perayaan ahlul jahiliyah yang pernah mereka lakukan? Qalula, sahabat mengatakan tidak. Setelah mereka mengatakan demikian, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi bi nadhrik." Tunaikanlah nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi maksiatillah. Karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam bermaksiat kepada Allah, wala fi ma la yamliku Adam, dan juga tidak boleh menunaikan nazar dalam apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Asyahid di sini yang menjadi dalil, kata Nabi SAW, hal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di tempat tersebut ada hari id dari id atau perayaan ahlul jahiliyah? Maka ini menunjukkan adanya id makani, tempat perayaan yang dikhususkan untuk merayakan perayaan-perayaan tertentu, acara-acara tertentu atau ritual-ritual tertentu. Maka Nabi SAW melarang kaum muslimin melakukan hal tersebut dan lebih dilarang lagi menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Baik, permasalahan yang terakhir yang berhubungan dengan gulu berlebih-lebihannya orang-orang jahiliyah terhadap kuburan, berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, al-mas'alatu ar-rabi'ah wa tsamanun. Permasalahan yang ke-84, az-dzabhu 'indal kubur. Menyembelih di kuburan, menyembelih di pekuburan, ini dilarang. Ini merupakan perilaku jahiliyah. Nabi SAW bersabda, la aqrafil Islam. Tidak ada penyembelihan untuk mayit, yakni untuk pengagungan terhadap mayit di dalam Islam. Hadis diriwayatkan al-Imam Abu Daud. Berkata al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu taala tentang makna hadis ini, wa kanu yaqiruna 'indal qabr baqaratan aw syatan. Bahwasanya maksud hadis ini adalah larangan kepada orang-orang jahiliyah dahulu, atau larangan mengikuti perilaku mereka. Apa perilaku mereka? Mereka dahulu suka menyembelih di pekuburan, apakah menyembelih sapi atau kambing. Maka menunjukkan ini adalah perilaku jahiliyah. Dan apabila seorang menyembelih di pekuburan itu dengan tujuan untuk dipersembahkan kepada penghuni kubur tersebut, yakni mengagungkannya, maka ini termasuk syirik. Asyirkul akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebab menyembelih itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sembelihanku dan kehidupan dan kematianku hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia berniat dalam sembelihan tersebut untuk penyembahan atau pengagungan dan penghormatan kepada penghuni kubur tersebut, berarti dia telah melakukan syirik. Sebab menyembelih itu ibadah, tidak boleh kepada selain Allah. Ataupun dia niatkan kepada selain Allah dan juga kepada orang yang sudah mati di kuburnya tersebut. Sama saja. Berarti dia menyekutukan Allah dalam ibadah. Adapun kalau dia niatnya karena Allah dan untuk pengagungan terhadap Allah, ataupun sekedar untuk dia makan sendiri, tetapi dengan menyebut nama Allah, namun dia berkeyakinan kalau disembelih di pekuburan, maka sembelihan itu akan menjadi lebih afdal, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan termasuk syirik kecil, karena dapat mentarkan kepada syirik besar. Jadi menyembelih di kuburan adalah perangai jahiliyah, tidak boleh diikuti oleh kaum muslim. Barangkali inilah yang bisa kita sampaikan. Kesimpulannya ada 5. Perilaku jahiliyah yang menunjukkan pengagungan mereka secara berlebih-lebihan, gulu mereka secara berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh dan kuburan-kuburan mereka. Yang pertama, mereka jadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah, atau mereka beribadah di situ. Yang kedua, peninggalan-peninggalan para nabi dan orang-orang saleh juga mereka jadikan tempat ibadah. Yang ketiga, mereka adakan penerangan atau lampu-lampu di kuburan-kuburan tersebut. Yang keempat, mereka jadikan pekuburan sebagai tempat Eid, peringatan, perayaan yang selalu mereka lakukan berulang-ulang. Apakah setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, atau beberapa tahun sekali. Dan yang kelima, menyembelih di kuburan. Semua ini adalah perangai jahiliyah yang pada akhirnya mengantarkan mereka pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah para nabi dan rasul atau orang-orang saleh yang telah dikubur tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perilaku jahiliyah ini. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhajirin. Demikian pembahasan yang telah disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua, dan insyaallah kita akan pada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita informasikan kembali bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan dan yang lainnya, Dan kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor 085353-02-03-04, 085353-02-03-04. Dan kami mohon maaf jika Anda yang pertanyaannya belum bisa dijawab, dikarenakan pertanyaan masih banyak ya. Dan langsung saja kita akan simak jawaban-jawaban yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau tanya, apakah memakai pakaian sesuai sunnah itu wajib? Karena ada teman yang mengaku salafi tapi tidak mau pakai baju sesuai sunnah. Dia bilang takut riya dan bilang ilmunya belum sempurna. Apakah ada orang yang sempurna di alam ini? Apakah perasaan riya itu harus dilawan atau tidak? Tolong jelaskan Pak Ustaz. Ada teman mengaku salafi tapi pakaian tidak sesuai sunnah. Taib, dari Rasid Malik Sadahayu Majenang. Pertama, yang harus kita dudukkan dulu, apa yang dimaksud dengan pakaian sesuai sunnah? Dijelaskan para ulama, seperti yang jelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasannya pakaian sesuai sunnah itu, apakah harus persis bentuknya, modelnya, sebagaimana yang dikenakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ataukah mengikuti kebiasaan masyarakat kita? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengikuti kebiasaan masyarakat. Jadi di sini ada dua sisi ittiba. Sisi yang pertama, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk pakaiannya. Dan disebutkan pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang paling beliau senang, yaitu pakaian terusan dari atas sampai bawah, tidak sampai menutup mata kaki. Istilah kita sekarang apa? Jubah ya. Ataukah dari sisi yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenakan hal itu, mengenakan pakaian tersebut karena memang itu pakaian orang di bangsa beliau, di negeri beliau. Maka yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah adalah yang kedua. Ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi beliau mengikuti kebiasaan masyarakatnya sepanjang kebiasaan itu bukan suatu dosa. Bukan suatu dosa. Kalau dia sudah merupakan dosa seperti auratnya terbuka atau auratnya tidak terbuka tapi membentuk seperti sebagian orang laki-laki mengenakan celana jeans ketat atau celana ketat sehingga aurat bagian belakangnya, yakni pantatnya itu membentuk. Demikian pula para wanita, ini tidak boleh. Atau tashabbuh, ada bentuk tashabbuh dengan orang-orang kafir, maka tidak boleh. Jadi yang sunnah itu, kita menggunakan pakaian sesuai dengan masyarakat kita, sepanjang itu bukan dosa. Yani pakaian yang dianggap oleh masyarakat kita sebagai pakaian orang-orang baik, orang-orang yang senang ibadah, maka itu yang disunnahkan. Ini yang dikuatkan Syekh Ibn Utsaimin rahimah. Adapun yang dikatakan teman Anda, bahwasannya dia tidak mau memakai pakaian yang sesuai sunnah karena takut riya, yani takut dianggap riya, maka sebetulnya ketika dia meninggalkan pakaian tersebut, juga dia telah terjatuh dalam bentuk apa? Bentuk riya. Sebab kenapa? Sebab dia meninggalkan amalan tersebut karena manusia juga. Karena takut dia meninggalkan amalan tersebut dianggap sebagai riya atau jatuh kepada riya. Maka sesungguhnya ketika dia meninggalkan amalan tersebut, dia sudah jatuh kepada riya. Sebab dia meninggalkan karena manusia. Sebagaimana kata Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah, tarkul amal li ajli nas riya, wal amal min ajli nas syirk. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Dan beramal karena manusia adalah syirik. Wal ikhlas ayu afiyaka Allahu minhuma. Sedangkan ikhlas itu adalah engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduanya. Baik. Lalu ditanyakan, apakah perasaan riya itu harus dilawan? Ya harus dilawan. Jadi, jangan sampai seorang meninggalkan suatu amalan karena takut riya, tapi dia tetap beramal dan meninggalkan amalan tersebut. Seperti orang-orang yang tidak mau salat berjamaah karena takut riya. Ini salah. Ini tipuan syaitan. Tapi hendaklah dia tetap salat berjamaah dan dia berjuang untuk menghilangkan riya di dalam hatinya. Dan ini termasuk dalam firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan dia menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempatnya. Dan termasuk menahan diri dari hawa nafsu orang yang meninggalkan riya. Maka yang harus Anda lakukan adalah menasihati saudara Anda dengan baik-baik, dan juga saya nasihatkan jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal yang seperti ini. Sepanjang dia itu pakaiannya tidak menyelisih syariat, tidak membuka auratnya atau tidak membentuk auratnya, dan tidak tersyabuh, menyerupai pakaian orang-orang kafir. Baik, wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afastad, apa hadis di bawah ini sahih? Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melarang meniup pada makanan atau min hadis riwayat Ahmad. Hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayutanaffasa fil ina' au yunfakha fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang bernafas di dalam bejana, yakni bejana yang biasa digunakan untuk makan dan minum, atau meniup padanya. Jadi ini dilarang. Kalau ada makanan panas, tidak boleh kita tiup. Atau minuman yang tidak boleh kita tiup. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasti mengandung hik. Karena ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz minta doanya untuk kesembuhan ibu saya, namanya Ramani dari Brebes, sakit pinggul hampir 2 tahun belum sembuh, padahal sudah berobat kemarin. Terima kasih. Kita saling mendoakan insyaallah ta'ala, dan kita himbau kepada kaum muslimin mendoakan ibu Ramani yang sedang sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan beliau dan memberikan pahala yang besar, musibah yang menimpa beliau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kunut pada sholat subuh dan witir pertengahan Ramadan. Bersalam-salaman setelah sholat, hukumnya apa? Ucapan salawat pakai sayyidina apa tidak? Tentang kunut pada sholat subuh, tidak ada dalil yang sahih yang mengkhususkan. Kunut itu hanya sholat subuh. Tetapi di seluruh sholat 5 waktu. Adapun mengkhususkannya pada subuh saja, terbid'ah. Adapun kunut di pertengahan Ramadan, juga sepanjang yang kita ketahui, tidak ada dalil yang mengkhususkan kunut itu pada pertengahan Ramadan. Tetapi witir dengan kunut atau kunut pada sholat witir disyariatkan baik di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Dari awal bulan, pertengahan maupun akhirnya. Semuanya disyariatkan. Tidak mesti nanti harus dibaca pada pertengahan Ramadan saja. Kunut witir disyariatkan di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan, di awal, di akhir, dan di pertengahan. Semuanya. Adapun bersalam-salaman setelah sholat, maka kalau mereka maksudkan itu bersalam-salaman sebagai bagian dari sunnah yang harus dilakukan atau disunnahkan dilakukan sehabis sholat, maka ini bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Tetapi kalau mereka niatkan karena mereka mau berpisah, maka tidak masalah. Maka tidak ada masalah. Dan di sini perlu juga saya berikan sebuah faedah. Kalau ada orang yang menjulurkan tangannya kepada kita untuk mengajak bersalaman sehabis sholat, dan kita sudah tahu itu adalah bid'ah, maka pegang tangannya, sambut tangannya, dan kita berkeyakinan atau kita meniatkan kita bersalaman dengan dia karena kita mau berpisah. Adapun dia, keyakinannya bid'ah. Iya. Nanti ada suatu kesempatan yang tepat, sampaikan kepada dia bahwasanya sebetulnya tidak ada sunnah bersalam-salaman setelah sholat. Jangan kita ingkari dalam bentuk pengingkaran yang sulit dia pahami, sulit dia terima. Karena ini benar-benar terjadi. Ada orang yang mau salaman dengan seorang ikhwan yang sudah mengenal sunnah, langsung dia tunjuk tangannya, dia katakan ini bid'ah. Maka sulit diterima oleh orang tersebut, tapi hendaklah dijelaskan dengan baik-baik, dan diterima tangannya, jangan ditolak, supaya dia tidak tersinggung. Kenapa boleh kita terima tangannya walaupun bid'ah? Karena itu, karena masih ada sisi. Masih ada sisi yang bisa dibenarkan, yaitu kita niatkan, karena kita mau berpisah. Atau mungkin baru berjumpa. Baik. Ucapan salawat pakai sayyidina, tidak ada contohnya, tidak ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau dilakukan di dalam salat maka menambah-nambah lafaz yang berasal dari luar salat. Ini tidak boleh. Baik, maka ini harusnya dihindari. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang istri dari seorang suami, terus suami saya habis sakit gula sampai diinsulin terus tidak bekerja. Saya buat mencukupi kebutuhan saya punya utang sampai 20 juta. Suami saya marah, saya harus bagaimana Ustaz? Terima kasih. Saya mempunyai 2 anak dan saya ibu rumah tangga. Saya minta doa biar kuat menghadapi ujian kesabaran dan jangan marah walaupun dikatain yang macam-macam sama orang. Terima banyak. Wassalam hamba Allah. Kita saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam menghadapi setiap ujian. Adapun apabila Anda dilarang oleh suami Anda untuk bekerja dan di sisi lain dia masih bisa memenuhi kebutuhan Anda, maka hendaklah Anda taati. Atau masih ada jalan lain. Tentunya dia melarang, karena memang masih ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan Anda. Maka hendaklah Anda taati apa yang dilarang oleh suami Anda. Karena wajib bagi Anda sebagai seorang istri mentaati suami Anda apabila dia melarang melakukan suatu perkara yang tidak sampai bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi Anda untuk mentaati suami Anda ataupun meminta dengan baik-baik kepada suami Anda untuk bisa bekerja membantu beliau dengan syarat pekerjaan tersebut tidak menyelisihi syariat, seperti sering atau berinteraksi dengan laki-laki. Ini tidak boleh bagi seorang wanita. Ini tidak boleh bagi seorang wanita. Mungkin Anda bisa buat tempe di rumah atau tahu, kemudian suami Anda yang memasarkan di rumah. Iya, ada yang datang membeli ke sana dan seterusnya. Dan ini tinggal dikomunikasikan aja secara baik-baik. Iya, tidak perlu dipermasalahkan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh orang yang tidak dapat mendengar atau gangguan pendengaran sholat fardu di rumah saja, sebab jika sholat di masjid tidak dapat khusyuk karena tidak dapat mengimbangi bacaan imam dan imamnya terlalu cepat dari safar Banjarmasin? Pertama, kalau imam terlalu cepat dalam artian sampai dia meninggalkan rukun sholat yaitu tuma'ninah, maka tidak boleh mengikuti imam yang seperti ini karena tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya kalau sampai tidak tuma'ninah di dalam sholat. Baik. Yang kedua, kalau dikatakan cepat tersebut masih dalam batas tuma'ninah, masih tenang dalam sholatnya dan bacaan-bacaannya masih tepat, maka tetap kita wajib mengikuti sholat berjamaah di masjid. Adapun Anda kurang pendengaran sehingga tidak bisa jelas mendengarkan bacaan imam, maka insyaallah ta'ala Anda masih bisa melakukan sholat berjamaah dengan melihat gerakan-gerakan imam dan membaca apa yang tidak Anda dengarkan dari bacaan imam. Sebab apabila seorang masih mampu melakukan sholat berjamaah dan dia tidak melakukannya walaupun dia cacat, hal itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Ummi Maktum, beliau sendiri menceritakan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni rajulun darirul basar syasi'ud dar, wali qaidun la yulaimuni." Ya Rasulullah, saya orang yang buta, rumah saya jauh dan penuntunku tidak selalu menemani aku. "Fahal li rukhsah an usalliya fi baiti?" Maka apakah ada rukhsah atau keringanan untukku untuk salat di rumahku? "Qala hal tasma'un nida?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu mendengar azan?" "Qala na'am." "Qala la ajidu laka rukhsah." Dia mengatakan, "Iya, saya mendengarkan azan." Maka Rasulullah mengatakan, "Mendapati keringanan." Jadi dia orang yang buta, rumahnya jauh dari masjid, penuntunnya tidak selalu menemaninya, tetapi ketika dia masih mampu melakukan sholat berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk melakukan sholat berjamaah. Maka dikembalikan kepada kemampuan, apakah Anda mampu atau tidak sholat berjamaah? Kalau Anda mampu, hendaklah Anda tetap sholat berjamaah. Adapun tentang khusyuknya, maka ini adalah sesuatu yang bisa diusahakan dan Anda harus berjuang mencapai khusyuk. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya menikahkan orang hamil di luar nikah? Dan apakah nanti setelah melahirkan harus nikahkan lagi? Mohon penjelasannya. Hal ini sudah pernah kita jawab dengan dalil-dalil bahwasannya apabila hamil tersebut dari pernikahan yang sah dari suami sebelumnya kemudian diceraikan, maka tidak boleh dia dinikahi oleh orang lain sampai dia melahirkan. Ini yang dimaksud dalam firman Allah, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna." Dan orang-orang wanita yang hamil, masa iddah mereka sampai mereka melahirkan. Adapun apabila dia hamil dari pernikahan yang tidak sah, yakni dari perzinahan, maka boleh dinikahkan baik dengan orang yang menzinahi dia ataupun dengan orang lain. Sebagaimana atsar-atsar yang sahih dari Abu Bakar, dari Umar, dan dari para sahabat yang lainnya. Mereka menikahkan wanita yang hamil dari perzinahan. Sedangkan larangan menikahkan wanita hamil di dalam ayat adalah hamil dari pernikahan yang sah. Tetapi dengan syarat, ketika dinikahkan tersebut mereka telah bertobat dari perzinahan, karena seorang muslim tidak boleh menikahi pezina, dan setelah menikah dia tidak boleh bergaul, yakni melakukan jima, sebab tidak boleh mencampurkan air yang halal dan air yang haram. Demikian kesimpulannya, Allah alam. Jadi kesimpulannya, tidak perlu dinikahkan lagi kalau seperti itu keadaannya. Baik. Assalamualaikum. Salam. Teman saya agamis, tapi dia bilang sama saya kalau mentaati peraturan sekarang berarti mendukung tagut, karena peraturan sekarang buatan manusia. Gimana buat ngejelasinnya? Jelaskan kepada dia bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mentaati penguasa kaum muslimin selama aturannya itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Walaupun itu buatan manusia, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka wajib bagi kita untuk taati, karena itulah perintah Allah. Sebagaimana dalam ayat, Ya ayuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa ulil amri min. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan para pemimpin kalian. Yakni, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan Allah, wajib bagi kita untuk taat. Tetapi, kalau dia sudah bertentangan dengan hukum Allah, tidak boleh taat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Allah al-Khaliq. Adapun peraturan sekarang dia katakan buatan manusia, maka tidak ada masalah apabila tidak bertentangan dengan hukum syariat. Karena memang perincian peraturan-peraturan di dalam suatu negara tidak semuanya diatur secara nas dalam Al-Qur'an wa Sunnah. Ada yang diberikan kepada ketentuan atau kebijakan manusia itu sendiri. Seperti misalkan pemerintah kita membuat peraturan. Kalau lampu merah, mobil harus berhenti. Lampu hijau baru jalan. Kalau memang dia tidak mau taat kepada pemerintah, coba kalau dia berani jalan ketika lampu merah. Ketika ada mobil dari arah berlawanan. Maka pasti akan terjadi tabrakan. Aturan seperti ini tidak ada dalam Al-Quran. Tidak pula ada dalam As-Sunnah. Secara nas. Hanya saja ada aturan umumnya. Maka wajib kita mentaati yang seperti ini apabila tidak bertentangan dengan Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pak Ustaz, ana mau bertanya bagaimana hukumnya orang yang merokok di dalam masjid? Soalnya di tempat ana suka mengadakan takiran. Apa takirannya? Di dalam masjid sehabis berdoa terus makan malam, habis makan diteruskan merokok. Tolong jawabannya disertakan hadisnya. Terima kasih atas jawabannya. Pertama, merokok itu haram. Di dalam masjid maupun di luar masjid. Apalagi di dalam masjid. Melakukan yang haram di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti secara tidak langsung seorang itu menganggap remeh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau merendahkan Allah. Dia melakukan yang haram yang dilarang oleh Allah di rumah Allah. Maka ini dosanya bertambah lagi. Rokok itu haram. Kenapa? Karena rokok itu dapat membahayakan jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang segala sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sungguhnya Allah sangat menyayangi kalian. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menjatuhkan tangan-tangan kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Maka kita katakan rokok berbahaya atau tidak? Dapat membahayakan manusia atau tidak? Jelas membahayakan. Dan ini disepakati oleh seluruh dokter. Tidak ada dokter yang mengatakan rokok itu tidak berbahaya. Maka kalau begitu rokok itu haram. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Rokok itu berbahaya atau tidak? Berbahaya. Kalau begitu dilarang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang setiap yang membahayakan diri. Apalagi kalau membahayakan orang lain, yakni para perokok pasif yang mencium atau menghisap asap para perokok, maka dosanya lebih besar lagi. Dosa kezaliman kepada orang lain. Jelas, rokok itu haram. Adapun, dulu ulama mengatakan makruh karena belum tahu. Jadi perlu diketahui, memang ada pendapat ulama dulu yang terkenal hukumnya makruh. Kenapa? Karena belum tahu rokok itu mengandung bahaya atau tidak. Cuma dikatakan ini perbuatan sia-sia. Menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta itu pun sebetulnya bisa sampai pada derajat yang haram. Jadi ulama dulu, seperti dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengatakan rokok itu makruh karena belum jelas seperti sekarang. Kalau sekarang kan dokter-dokter sudah membuktikan luar biasa bahaya yang terkandung dalam rokok. Baik perokok aktif maupun perokok pasif. Maka ulama kemudian mengeluarkan haram. Jadi jangan diikuti pendapat yang dulu, pendapat yang mengatakan itu makruh. Baik. Dan sesuatu yang haram ini, apabila dia lakukan di masjid, maka tentunya dosanya lebih besar. Dan secara khusus, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah melarang semua yang mengganggu kaum muslimin, demikian pula mengganggu para malaikat di masjid, termasuk bau-bau busuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan bawang. Yakni orang yang makan bawang kemudian datang di masjid. Padahal bawang itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Namun ketika seorang makan bawang, kemudian mulutnya menimbulkan bau, dia dilarang ke masjid. Seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akala min hadhihi syajarah al-muntinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu al-ins." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang makan bawang ini, bawang yang busuk baunya ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Karena para malaikat merasa terganggu, sebagaimana manusia juga merasa terganggu. Terganggu dengan baunya yang busuk. Padahal rokok itu lebih busuk daripada bawang. Bawang hukumnya makruh. Tetapi karena baunya busuk, seorang yang makan bawang, jangan ke masjid, bersihkan dulu. Atau sampai hilang baunya, apalagi rokok. Hukumnya sudah haram, dan baunya lebih busuk, lebih jelek daripada bawang. Maka dia sangat mengganggu kaum muslimin dan mengganggu para malaikat. Taib. Saya sering membaca Al-Quran, tapi jarang memahami makna. Apakah saya tetap mendapat pahala, dan apakah ada dosa bagi saya karena tidak memahami maknanya? Yang pertama, membaca Al-Quran dengan memahami maknanya atau tidak, tetap mendapatkan pahala. Karena Nabi SAW bersabda, seperti dalam hadis Ibn Mas'ud, dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan, kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi seorang yang membaca alif lam mim saja, dia sudah mendapat 30 kebaikan. Karena 3 huruf dikalikan 10. Hanya saja tentunya, kalau dia membaca dalam keadaan dia memahami maknanya, nilainya tentu akan lebih. Yani dia dapat mengambil pelajaran darinya. Dia dapat merenungkan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayatnya. Dan ini akan menambah keimanannya. Seringkali kita membaca Al-Quran, tapi kurang berpengaruh dalam diri kita, kurang menambah keimanan kita, karena kita tidak paham. Oleh karena itu, tetap membaca Al-Quran dan berusaha memahami. Walaupun belum paham, tetap dibaca dan juga tetap belajar dan berusaha memahami. Tetapi kalau seorang sengaja tidak berusaha memahami Al-Quran, tidak menuntut ilmu agama, maka dia jelas berdosa. Karena ini sifat-sifat orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak menghayati, tidak mempelajarinya, ataukah dalam hati mereka ada penutup-penutup? Ini sifat orang-orang kafir. Mereka tidak berusaha untuk memahami Al-Quran was-sunnah. Baik. Assalamualaikum salam. Apakah kisahnya benar bahwa Rasul pernah mencari-cari dan merasa kehilangan pada seorang laki-laki miskin yang dia adalah cuma seorang tukang sapu bersih-bersih di masjid? Baik. Dan ternyata laki-laki miskin tersebut ternyata sudah meninggal, dan apakah benar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati laki-laki tersebut sampai Rasul mendengar kabar sepeninggalnya? Ini kisah yang kita singgung tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kubur laki-laki tersebut. Dan kisahnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan, mata rajulun, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Seseorang meninggal dunia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menjenguk dia. Fadafanu billayl, lalu mereka menguburkannya di waktu malam. Falamma asbaha a'lamuhu, faqala, ma mana'akum an tu'limuni. Lalu ketika pagi, barulah kabar kematian orang tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mencela, apa yang menghalangi kalian untuk mengabarkan kepadaku tadi malam? Qalu kana al-lail wa kanat adh-dhulmah fa qarihna an nashqa alaik. Maka sahabat mengatakan, dia meninggal di waktu malam dalam keadaan gelap, sehingga kami khawatir atau kami tidak suka menyusahkan engkau. Fa ataqabrahu fa shalla alaihi. Maka beliau datang ke kuburannya dan beliau salat atas jenazahnya. Qala fa ammana wa saffana al-fahu wa ana fihim wa kabbara arba'an. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengimami kami ketika itu, beliau membuat saf kami di belakangnya, dan aku termasuk dalam saf tersebut, dan beliau bertakbir sebanyak 4. Dan ini faedah yang tadi sudah kita sebutkan, salat khusus salat jenazah bagi orang yang belum sempat menyempat, terutama dari karib kerabatnya, dari orang dekatnya. Adapun salat yang 5 waktu maka tidak boleh dilakukan di Taib. Kenapa hanya boleh surat At-Taubat saja? Bukankah bismillah termasuk bagian dari surat An-Naml? Barangkali terbalik pertanyaannya. Yang benar, hanya surat At-Taubat saja yang tidak boleh dibacakan bismillahirrahmanirrahim pada awal surat. Pada awal surat. Adapun surat-surat yang lainnya, selain surat At-Taubat, pada awal surat disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila di rakaat kedua solat Jumat batal? Apakah mengulang sholat sendiri cukup 2 rakaat atau harus 4 rakaat? Niatnya masih Jumat atau Zuhur, Ustaz? Kalau dia mengulang sholat sendiri, maka 4 rakaat dengan niat Zuhur. Karena sholat Jumat itu dipersyaratkan dengan berjamaah. Kalau dia mengulang sendiri, ke sholat Zuhur. Baik. dengan mendengarkan radio, baca buku dari CD, TV, dan sarana lainnya, memang dapat menambah pengetahuan ilmu agama. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah itu semua sudah termasuk atau dikatakan sebagai mengaji? Bukankah mengaji itu adalah hadir berhubungan dan dapat berkomunikasi langsung ilmu atau bagaimana? Mohon keterangan Pak Ustaz. Memang hukum asalnya yang dikatakan menuntut ilmu itu adalah at-talaqqi 'anil ulama wal hifdz wal fahm wal idrak, seperti kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah mengambil ilmu secara langsung dari para ulama, duduk di majelis mereka, kemudian menghafal ilmu tersebut, memahaminya dan menguasainya. Dengan kalau tidak ada ulama, maka murid-muridnya para ulama atau guru-guru kita yang memiliki pemahaman yang baik, yang benar, yang diwariskan dari para ulama. Adapun mendengarkan radio, baca buku, mendengarkan CD, maka ini semua hanya sarana penunjang. Sarana penunjang, dan baik kita jadikan sebagai sarana penunjang demi menambah ilmu kita. Namun yang seharusnya, yang lebih afdal, yang harus kita kedepankan adalah mendatangi majelis-majelis ilmu secara langsung. Baik. Bismillah, di manakah yang benar miqat haji untuk orang Indonesia? Yang benar di satu tempat yang bernama Yalamlam. Karena orang Indonesia itu arahnya pergi ke Makkah searah dengan Yaman. Penduduk Yaman dan negeri-negeri yang ada di belakangnya akan melewati Yalamlam. Maka inilah miqat orang Indonesia. Jadi tidak benar kalau mereka baru mau melakukan ihram setelah tiba di Jeddah. Itu bukan miqat. Tanyakan kepada petugas-petugas di pesawat, apakah ini sudah sampai Yalamlam atau belum. Kalau sudah sampai atau sebelum sampai, bersiap-siap untuk ihram. Baik. Kecuali kalau jamaah Indonesia pergi ke Madinah dulu, belum langsung ke Makkah, maka mikotnya mengikuti Ahlul Madinah, yaitu Dhul Hulaifah, atau sekarang dikenal dengan Bi'ir Ali. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mau nanya, kalau bagi waris dibaginya sama semua bagiannya, gimana hukumnya? Haram. Harus dibagi sesuai dengan yang Allah tentukan di dalam Al-Quran. Di antaranya lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki, dia mendapatkan seperti dua bagian anak perempuan. Dan ini adalah hududullah. Tilka hududullah. Wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Kata Allah, itu adalah ketentuan-ketentuannya. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan Allah mengancam, siapa yang tidak mau mengikuti ketentuan ini, وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ هُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, Allah akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang maka bahaya. Jangan sampai kita membagi warisan, membagi sama rata demi menyenangkan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan tersebut. Ini tidak boleh. Harus mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Kalau kita sedang berpuasa terus ada orang yang bergosip, puasa kita batal atau tidak? Puasanya tidak batal, cuman puasanya tidak ada manfaatnya. Puasanya tidak berpahala. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Seperti telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaulaz zur wa la amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa, kemudian tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengan kesetahan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Juga sabda Nabi SAW, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, atau bisa jadi orang yang berpuasa itu, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kecuali lapar dan dahaga. Baik, wallahu alam. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil alamin.